itu samai kan di makini tali kasih nan kita jalin di mana kini. Rindu karena hati maragu manihnya cinta, cinta kita dan sasali mau rasa lo maranggui tali cinta. Maragu manihnya cinta.